Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تهنتي لسان kita untuk mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah zat yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita, memberikan berbagai karunia dan berbagai kebaikan lainnya. Sepantasnya kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ketika seorang hamba mensyukuri segenap nikmat yang ia terima, hakikatnya ia tengah membangun sebuah kebaikan bagi dirinya. Karena seseorang yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang pandai mensyukuri nikmat-nikmat yang ada pada dirinya atau yang diterima oleh dirinya, pada hakikatnya adalah untuk kebaikan dirinya sendiri. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Rabb kalian memaklumkan jika kalian bersyukur, maka niscaya aku pasti tambahkan nikmat itu bagi kalian. Dan jika kalian kufur, sesungguhnya azabku sangatlah keras. Dari ayat ini menunjukkan bahwasannya seseorang yang pandai bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan kembali kebaikan itu bagi dirinya. Kebaikan-kebaikan yang sedemikian banyak dalam bentuk ditambahkannya nikmat-nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan kembali kepada dirinya. Dan sebaliknya ketika seseorang kufur terhadap nikmat yang Allah limpahkan pada dirinya, maka sikap kufur itu akan membangun dirinya ke dalam kebinasaan, yaitu mendapatkan siksa Allah yang amat keras. Hal ini sebagaimana telah di berikan gambaran oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan figur seorang Qarun yang sedemikian banyak telah diberikan berbagai macam kenikmatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi Qarun kemudian berlaku kufur nikmat, mengingkari nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan mengatakan bahwasannya apa yang ada pada dirinya, segenap harta yang ia miliki, adalah karena ilmu yang ada pada dirinya, karena kepandaian yang ada pada dirinya. Maka kekufuran ini mendatangkan bala, mendatangkan bencana bagi dirinya. Allah tenggelamkan Qarun beserta harta kekayaannya. Ini adalah contoh bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan kemahakuasaannya dan menunjukkan bahwasannya orang-orang yang takabur, orang-orang yang arogan, sombong, ingkar terhadap nikmat-nikmat yang telah Allah limpahkan, maka Allah pun mampu untuk membalas segenap amalan-amalan kejelekannya tersebut. Maka sudah sepantasnya apabila kita senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tak terbilang, tak terhitung nikmat itu ada pada diri kita dan diterima oleh diri kita. Tak terhitung, dan kita tidak akan mampu untuk bisa menghitungnya, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, kecuali dengan menyikapinya, dengan menyikapi dengan rasa syukur, menyikapi nikmat-nikmat itu dengan rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah salah satu bentuk perwujudan bahwasannya kita adalah hamba-hambanya yang bersyukur. Karena sesungguhnya amat sedikit orang yang pandai bersyukur kepada Allah. Amat sedikit dari hamba-hambanya yang pandai bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat, وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُرُ, dan amat sedikit sekali dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang senantiasa pandai bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara wujud syukur sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, yaitu menyalurkan nikmat-nikmat itu di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Selain tentunya bersyukur dengan hati kita, yaitu dengan mengakui bahwasannya segenap kenikmatan itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Selain bersyukur dengan lisan kita, yaitu kita menyebut-nyebut nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Atau digambarkan dalam sebuah hadis tentang kisah tiga orang Bani Israel yang didatangi oleh malaikat dalam wujud manusia. Seorang yang buta mengatakan, dulu saya ini fakir, tidak memiliki harta. Dulu saya ini buta, tidak bisa melihat. Sekarang penglihatan saya bisa berfungsi. Harta sekarang saya banyak. Kambing, binatang ternak, satu lembah. Maka dulu saya bukan orang seperti ini. Itu makna menyebut-nyebut nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya bahwasannya ia sadar diri. Artinya bahwasannya ia tahu diri. Bahwasannya dirinya tidak memiliki kemampuan apapun untuk menghadirkan harta kekayaan yang ia miliki. Dirinya tidak memiliki kemampuan apapun untuk mendatangkan nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala untuk dirinya, keluarganya, dan seterusnya. Tetapi semuanya adalah karunia atas kemurahan Allah subhanahu wa ta'ala. Disinilah letak bahwasannya kita wajib untuk bersyukur. Di antara wujud syukur selain tadi dengan hati, dengan lisan, juga dalam bentuk anggota tubuh. Dalam bentuk anggota tubuh yaitu bersyukur dengan menyalurkan segenap nikmat itu untuk sesuatu yang Allah ridhoi. Menyalurkan segenap nikmat di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan kemudian nikmat-nikmat itu digunakan untuk sebuah kedurhakaan. Bukan kemudian nikmat-nikmat itu digunakan untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi segenap nikmat itu disalurkan, ditunaikan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala yang ia ridhoi. Dan termasuk daripada wujud syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tatkala kita dikaruniai dengan seorang anak, maka anak itu pun kita upayakan untuk dididik dalam upaya menjaga fitrah anak itu sendiri. Tanggung jawab mendidik anak itu terletak pada kita, orang tua. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, qu anfusikum. Qu anfusakum, jagalah diri-diri kalian. Ya, wa ahlikum nar, dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Allah perintahkan kepada kita, kepada segenap pimpinan rumah tangga, untuk menjaga diri-diri mereka sendiri dan untuk menjaga keluarga mereka. Keluarga, diri-diri mereka. Siapa keluarga? Istri dan anak-anak. Orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya. Di bawah tanggung jawabnya. Ya. Dijaga dari apa? Dijaga dari jangan sampai mereka, diri mereka, dan orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya, jangan sampai terjerumus kepada siksa api neraka. Sehingga para ulama, diantaranya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, menyebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, yang dimaksud dengan ayat ini adalah bagaimana orang tua mendidik mereka, mendidik orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya, mendidik adabnya, mendidik akhlaknya, mendidik sesuatu yang menjadikan mereka baik, ya, di atas kebaikan, di atas al-khair. Nah, ketika kita mendidik anak-anak kita dengan segala keterbatasan yang kita miliki, dengan segala kekurangan yang kita miliki, ya, banyak di antara kita yang memerlukan mitra di dalam mendidik anak. Ya. Kalau bisa dididik di rumah, masya Allah, luar biasa. Ya, anak dididik langsung oleh orang tuanya di rumah, bagus. Ya, tapi tatkala kita memiliki keterbatasan, baik keterbatasan waktu, keterbatasan ilmu, keterbatasan tenaga, ya, keterbatasan ya, materi dan lain sebagainya, maka kita memerlukan mitra untuk mendidik anak-anak kita. Siapa mitra? Ya, mitra yang kita pilih adalah mitra yang di situ mengandung al-hasanat, kebaikan-kebaikan, al-khairat. Ya, mitra yang kita gandeng untuk dijadikan sebagai teman dalam mendidik anak-anak kita adalah mitra yang di situ termuat orang-orang yang memiliki kepribadian yang baik, orang-orang yang memiliki kepribadian yang soleh, orang-orang yang memiliki kapasitas keilmuan yang memadai. Mitra yang kita gandeng untuk kemudian dijadikan sebagai partner di dalam mendidik anak-anak kita adalah mitra yang di situ ya, terkandung ya, berbagai macam kebaikan. Ya. Walaupun kita tidak menutup mata, mitra yang kita jadikan sebagai mitra itu ada kekurangannya di sana sini. Kita tidak menutup mata, ya, karena tidak ada yang sempurna segala hal yang di muka bumi ini. Ya. Mungkin pengajar-pengajarnya tidak sempurna, ada kekurangannya. Mungkin mitra yang kita jadikan sebagai partner di situ tidak sempurna, banyak kekurangannya dari segi sarana fisiknya. Mungkin sarana prasarana fisik bisa juga. Dan sekian banyak kekurangan lainnya. Tetapi ketika kita mencanangkan bahwasannya tujuan mendidik anak kita adalah dalam upaya untuk menjaga fitrah daripada anak itu sendiri. Jangan sampai fitrah yang ada pada diri anak kemudian menyeleweng, keluar dari fitrahnya. Ini yang kita khawatirkan. Ini yang kita khawatirkan. Ya. Karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajisani. Setiap anak yang lahir, setiap anak yang dilahirkan itu dalam keadaan kondisi membawa fitrah. Yang dimaksud fitrah bukanlah sebagaimana digambarkan oleh orang. Fitrah itu ya anak itu dalam keadaan putih bersih seperti kertas. Kita mau nuliskan apa saja bisa. Bukan seperti itu. Itu pemikirannya John Locke, orang kafir. Fitrah yang dimaksud bukan fitrah seperti itu. Fitrah yang putih bersih, bukan itu. Tetapi fitrah yang dimaksud sebagaimana disebutkan oleh para ulama, bahwasanya anak-anak yang dilahirkan itu membawa fitrah dalam bentuk fitrahnya itu mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena di ketika manusia itu sebelum lahir di alam ruh sudah terjadi dialog. Sebelum manusia itu dilahirkan ke muka bumi, di alam ruh sudah terjadi dialog. Digambarkan dalam ayat itu disebutkan bahwasanya bukankah aku ini Rabbmu? Qalu bala syahidna. Ya, kami mengakui engkau adalah Rabb. Itu menunjukkan bahwasanya setiap orang yang lahir sudah membawa fitrah tauhid. Dan ketika anak-anak itu lahir di bawah tanggung jawab kita, maka sudah menjadi kewajiban kita untuk menjaga fitrah ini, menjaga fitrah anak ini, yaitu bahwasanya mereka pada hakikatnya bertauhid. Pada hakikatnya mereka itu mengakui bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Rabb. Nah ini yang dijaga. Ini yang dijaga. Yang kalau kita sebagai orang tua tidak menjaganya, fitrah ini bisa hancur. Fitrah ini bisa rusak. Rusak oleh siapa? Bisa dirusak oleh Doraemon. Iya. Doraemon itu kan dengan tak tak tak tak tak tak bisa terbang dengan apa cincin besi atau apa itu. Ya itu kan sama dengan jimat. Mengandalkan sesuatu yang sifatnya materi, kemudian materi itu berhasiat bisa begini dan begini. Dirusak dengan film-film kartun semacam itu. Fitrah anak-anak kemudian dirusak. Dirusak dengan satria baja hitamnya. Yang dengan gerakan-gerakan tertentu kemudian bisa berubah wujud. Fitrah anak akan dirusak. Ini infiltrasi, penyusupan, penanaman i'tiqadiyah kepada anak-anak. Sehingga banyak dari anak-anak kaum muslimin berhayal dengan imajinasinya, saya akan berwujud jadi ular, saya berwujud jadi ini dan itu. La haula wala quwata illa billah wal iyadzu billah. Ini adalah bentuk upaya-upaya untuk merusak fitrah tersebut, upaya-upaya untuk merusak apa yang semestinya dijaga. Dan siapa yang menjaga? Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjaganya. Dan kita sebisa mungkin berupaya Allah yang menjaga, kemudian kita berupaya untuk mengarahkan anak-anak ini sehingga kemudian fitrahnya terjaga. Dan di antara upaya kita untuk menjaga fitrah anak ini, anak ini dititipkan di lembaga-lembaga pendidikan yang memang di situ fitrah itu dijaga. Fitrah itu dijaga. Bukan di lembaga pendidikan yang kemudian di sana diajarkan semua agama baik. Bukan di tempat pendidikan yang mengajarkan seperti itu. Bukan di lembaga pendidikan yang kemudian mengajarkan, ya, mengajarkan bahwasannya, ya, Tuhan semua golongan. Satu Tuhan semua golongan, satu Tuhan semua umat. Bukan lembaga-lembaga pendidikan yang mengajarkan tentang liberalisme, tentang pluralisme. Bukan di lembaga-lembaga pendidikan yang kemudian anak-anak diteror dengan ide-ide pluralisme, ide-ide liberalisme, yang kemudian anak-anak tersibogoh pemikirannya, tercelup pemikirannya, ya, keluar kemudian mengatakan, ya semua agama itu mengajarkan kasih sayang, semuanya baik. Ya. Ini yang kita khawatirkan. Ya. Ini yang kita khawatirkan. Maka kita memiliki tuntunan. Anak-anak kita, ya, dididik oleh orang-orang yang jelas, ya. Karena apa? Ya. Bukan sekedar belajar matematika, bukan sekedar belajar IPA, bukan sekedar belajar ilmu biologi, ya. Tetapi kita menginginkan yang mengajari anak kita adalah orang-orang yang kita ketahui, teridentifikasi. Teridentifikasi apanya? Akidahnya lurus, manhajnya benar, ya. Ya. Akhlaknya baik, ya. Dan seterusnya. Teridentifikasi. Kita tidak menginginkan anak kita yang kemudian kita lahirkan, kita besarkan, kemudian dididik oleh orang-orang yang pernah atau lulusan dari perguruan tinggi, yang perguruan tinggi itu berlabelkan Islam, tetapi di sana markasnya kaum liberal. Kita tidak menginginkan guru-gurunya berasal dari lulusan itu, dari institut. Institut apa? Guru-gurunya kemudian pemikirannya pemikiran liberal. Akidahnya akidah Mu'tazilah. Anak-anak kita kemudian diminta untuk menghafalkan wujud kidam baqa mukhalal fatul lil hawadithi dan seterusnya. Bukan itu. Karena ini adalah amanah. Kita diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kita diberi amanah. Yang kelak amanah itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum mas'ulun an ra'iyati. Kita semua ini adalah orang yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kelak. Dikemanakan anak-anak itu dididik? Itu nanti. Anak saya gak mau taklim, sudah dinasehati. Nah, ketika kecil bagaimana mendidiknya? Ketika kecil bagaimana mendidiknya? Karena itulah masalah pendidikan bukan sekadar masalah transfer keilmuan. Kalau sekedar transfer keilmuan, snookhor grow-nya itu pintar. Karena dia mampu menerima transferan ilmu. Bahasa Arabnya juga pintar. Snookhor grow-nya van der Plas. Tetapi dalam wujud perilaku, dalam wujud akhlak, dalam wujud akidah, manhaj, tidak tercermin sama sekali di dalam kepribadiannya. Pendidikan bukan sekadar transfer ilmu, memindahkan ilmu dari satu orang ke orang lain, bukan sekedar itu. Lebih daripada itu, pendidikan yang kita selenggarakan, kita benar-benar mengharapkan bahwasannya pendidikan ini diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga melahirkan generasi-generasi yang soleh, yang akhlaknya karimah, yang akidahnya sahihah, yang manhajnya lurus, mustaqim. Ini yang kita harapkan. Sehingga kita ajarkan mereka Al-Quran dengan mengharapkan turunnya keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ajarkan adab-adab, akhlak yang baik dengan harapan Allah memberikan segenap kebaikan kepada mereka. Dan inilah tujuan, tujuan yang sekarang ini oleh pemerintah sendiri, dalam hal ini Kementerian Pendidikan Nasional, terus dicanangkan bagaimana pendidikan karakter itu dibangun. Kan sekarang jadi masalah ketika melihat sekian banyak orang, sekian banyak orang lulus perguruan tinggi dan seterusnya dan seterusnya, korupsi di mana-mana. Akhirnya apa, dicanangkan pendidikan karakter. Korban-korban narkoba sedemikian banyak, penyelewengan-penyelewengan lainnya sekian banyak. Akhirnya dicanangkan pendidikan karakter. Setiap hari anak kita diajari karakter, pembentukan karakter. Jangan dikira bahwasannya ketika kita, ketika anak-anak kita diajari hafalan Quran, diajari membaca Al-Quran, itu jangan dikira itu bukan pendidikan karakter. Itu pendidikan karakter yang teramat luar biasa. Di balik anak-anak kita belajar Al-Quran, di balik itu semua, itu sedang dibangun mental mereka itu, mental yang cinta kalamullah. Sedang dibangun kepribadian yang kepribadiannya adalah orang-orang yang menghargai, menghormati Al-Quran. Kepribadian yang mencintai Al-Quran. Kepribadian yang mencintai agamanya. Yang di situ akan dibangun kecemburuan terhadap agamanya. Itu dibangun. Cuma mungkin kita tidak sadar, tidak nyadar kalau anak-anak kita sedang dibangun kepribadiannya seperti itu. Sedang dibangun. Satu contoh saja ya, ada anak-anak kita. Kamu kok gak main sih sama itu liburan sekolah? Itu orang awam, Bi. Artinya pendidikan karakter itu masuk. Sudah bisa membedakan. Sudah bisa membedakan, mengidentifikasi seseorang. Ini kan luar biasa. Tidak perlu lagi kita menasihati, nah jangan main sama dengan si itu. Kan sama dengan itu. Kita tidak perlu lagi kemudian mengatakan kepada anak kita, nah hati-hati ya, jangan main dengan si fulan itu. Kita kan tidak perlu lagi mengatakan itu. Karena apa? Anak kita sudah dibekali pendidikan karakter itu tadi. Bahwasannya saya ini harus seperti ini, ketika saya bermain dengan si itu, saya tidak cocok. Karakternya sudah berbeda. Ini karakter. Nah, di sini letak pendidikan kita itu. Daripada kita mentahdir kan begitu, jangan main sama itu, tahdir kan itu namanya. Para orang tua kan sering ngajari tahdir kepada anak-anak, cuman tidak sadar. Iya, awas jangan main sama si itu loh, si itu suka begini begini, omongannya kotor, jorok, Jangan main sama itu ya. Itu kan ditahdir si fulan itu yang omong kotor itu. Pengamalan tahdir kan sering juga sebetulnya. Cuman banyak orang yang kadang alergi dengan tahdir, padahal mengamalkan sendiri. Nah, kembali kepada masalah anak-anak kita. Ini, ya, ini yang harus kita jaga. Dengan segala kekurangan, dengan segala keterbatasan dari lembaga-lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh asatidzah, ya, dari kalangan salafiyin, dengan segala kekurangan keterbatasan yang ada, mari kita syukuri semua. Kita dukung upaya-upaya untuk senantiasa memperbaiki ke depannya. Ya, kekurangan kita tutupi. Ya, keterbatasan kita perbaiki ke depannya. Sehingga semakin ke depan semakin baik. Semakin ke depan semakin baik. Ya. Kenapa? Karena ini lembaga pendidikan menjadi tanggung jawab kita semua. Lah kalau salafinya sendiri tidak mau ta'awun, lantas siapa? Kalau diri kita sendiri yang tidak mau ta'awun, lantas siapa yang akan mengangkat lembaga pendidikan ini, ya, yang akan kemudian memperbaiki lembaga pendidikan ini? Siapa kalau bukan kita-kita? Mengharapkan orang liberal untuk bisa, ya, membantu, mengharapkan orang dari luar, ya, semakin hancur. Maka tanggung jawab kita, ini tanggung jawab tadi, tanggung jawab anak, internal, keluarga, tanggung jawab kita secara keumatan, ya, kita harus mewujudkan lembaga-lembaga pendidikan yang semakin hari semakin ada peningkatan-peningkatan kualitas pendidikan itu sendiri. Ya. Pendidikan kita ini pendidikan yang paling murah. Sudah pendidikan satu hari, ya, ada yang sistem dengan satu hari pulang kan ada. Ada yang sistem sudah mondok ada. Paling murah. Coba dengan sistem yang sama ke sekolah-sekolah lain, berapa kira-kira biayanya? Di Anas berapa? Berapa juta? Berapa juta? Di tetangga kita berapa juta? Ada? 10 juta? 25 juta? Ya. Ya. Pertama kali masuk berapa juta? Di sini berapa? Di sini berapa puluh juta pertama kali masuk? 10 juta? Masih murah, masya Allah, masih murah. Ya, yang 1 juta saja, ya, masih kadang-kadang minta rukhsah. Ya, tidak apa-apa, kita sih senang-senang saja. Yang penting anak jangan jadi korban. Hanya karena tidak mampu bayar SPP terus anak jadi korban. Lah, tidak begitu. Ya. Tetap. Ya, tetap masukkan anak. Antum berusaha cari ma'isyah. Kalau antum punya rezeki, kesinikan rezekinya. Sebagian untuk anak antum. Ya. Tapi kalau antum sudah ma'isyah, sudah bekerja keras, Allah takdirkan rezeki antum memang seperti itu, ya sudah. Jangan kemudian anak ditarik jadi korban berikutnya. Sudah ekonominya kembang-kempis, anaknya lagi kempis-kembang. Tidak begitu. Kalau memang sudah berusaha, ya sudah qadarullah. Kita juga tidak memaksa. Tapi kan saya malu. Jangan malu. Ini masa depan anak. Jangan sampai menjadi korban karena perasaan malu itu. Ya. Tapi beda kalau malas-malesan, gak mau kerja, terus katakan, ya saya minta dengan, ah ini lain, ini penyakit kalau ini. Ini penyakit kalau ini. Atau dia punya uang tapi uangnya untuk, ya, menyelesaikan untuk beli kulkas, untuk beli ini, ya, di rumahnya barang elektroniknya banyak sekali tapi misalnya biaya syahriahnya empot-empotan, nah ini namanya penyakit kalau ini, ya. Nah ini yang harus diperbaiki, ya, harus diperbaiki, harus dinasehati, harus disadarkan tentang pentingnya tanggung jawab pendidikan anak-anak. Kita semua memiliki tanggung jawab. Ini yang perlu dibangun kesadaran ini. Dibangun kesadaran untuk berta'awun sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan. Wala ta'awanu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Hendaklah kalian saling menolong dalam perbuatan takwa, mewujudkan generasi yang saleh, salihah. Ini adalah perbuatan ketakwaan. Ini adalah wujud perbuatan dalam perbuatan takwa. Perbuatan baik, albir wa taqwa. Dan jangan kemudian kalian saling menolong untuk perbuatan permusuhan dan dosa. Maka Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita untuk kemudian bisa semaksimal mungkin membantu, kemudian saling bergandengan tangan, ta'awun, mewujudkan lembaga pendidikan yang kedepannya lebih baik dan lebih baik lagi, terus bertahap. Ini yang penting sekali. Adapun sekarang ada kekurangannya, ya terimalah dengan penuh keikhlasan, walaupun tidak menutup untuk kemudian menyampaikan masukan-masukan. Ya, jangan disalahfahami. Kekurangannya kita terima. Ya, walaupun tidak menutup kemungkinan untuk kemudian memberikan masukan-masukan untuk perbaikan ke depan. Artinya diterima itu bagaimana? Kekurangan-kekurangannya diterima itu bagaimana? Ya kalau ada gurunya misalnya kurang ini, kurang itu, ya diterima. Jangan kemudian gurunya, "Hei, kamu sini, anak saya diapakan?" Nah, ini yang masalah. Kamu ini musrif, anak berantem, dibiarkan. Nah ini, sebentar. Ya. Atau ada masalah anak dengan anak, langsung ke orang tua si anaknya. Orang tuanya akhirnya bertengkar, anaknya sudah damai, orang tuanya masih musuhan. Cara-cara seperti ini, cara-cara potong kompas. Kalau ada masalah anak, sampaikan ke ke musribnya, atau bahkan mungkin ke mudirnya, atau bahkan ke ustadznya, sampaikan. Biar diselesaikan secara internal di dalam. Mendidik anak-anak kita ini musrif, ustadznya, itu sudah susah. Jangan kemudian kita patahkan semangatnya dengan kemarahan kita. Akhirnya kan musrifnya, sudahlah, ngapain kita mendidik anak-anak ini? Oh, kita dimarahi sama orang tuanya. Nah, kan bahaya kalau sudah patah seperti ini. Nah, oleh karena itu, kekurangan keterbatasannya kita terima dengan ikhlas, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk menerima masukan-masukan, menyampaikan masukan-masukan dengan cara yang santun, dengan cara yang penuh adab, dengan cara yang berakhlak, menyampaikan masukan-masukan kepada ustadz, kepada musrifnya, sehingga harmoni itu terwujud, keharmonisan itu terwujud, ukhuwah itu tetap terjaga. Dan yang lebih daripada itu, tujuan untuk memperbaiki lembaga pendidikan yang kita kelola itu bisa terlaksana secara maksimal. Dan sebenarnya banyak sekali yang perlu kita bicarakan dalam masalah pendidikan salafiyin ini. Namun pada pagi hari ini saya cukupkan sampai di sini. Ya, nanti belum bagi rapot, belum apa dan lain sebagainya. Ya, mudah-mudahan sedikit apa yang saya sampaikan bisa menjadi bahan untuk pencerahan, bahan untuk motivasi, dorongan demi perbaikan ke depan yang lebih baik lagi. Ya. dimanapun juga lembaga pendidikan yang dikelola oleh salafiyin banyak. Kita tidak menutup mata, banyak kekurangan, banyak keterbatasan. Tetapi ya, dengan segenap keterbatasan dan kekurangan tersebut, bukan lantas kemudian kita mundur dan kita tidak melaksanakan pendidikan-pendidikan untuk anak-anak salafiyin. Kita senantiasa memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membantu kita, menolong kita, memudahkan kita di dalam mendidik generasi-generasi salafiyin. Amin. Demikianlah yang bisa tersampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.